A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati wa akhawati, abai wa ummahati, azzani Allah wa iyyakum. Kullukum tayyibun fi hadhihi al-laila al-mubarakah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali bersama Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Pada tamrin asani min ad-darsis salis wal insyurun. Pada malam hari ini kita masuk pada tamrin kedua dari kitab Juz Awal pada halaman 121. Tamrin asani ikra' waktub. Pada tamrin asani ini, latihan kedua, perintahnya adalah untuk membaca dan menulis. Bacalah dan tulislah. Kita membaca sesuai dengan kaedah yang telah kita pelajari, menentukan bacaan. Al-asma'ul mamnu' minas-sarfi dengan al-asma al-munsarid. Kita membedakan antara isim mamnu' minas-sarfi dengan isim yang munsarid. Pada bacaan kita nantinya, pada tamrin kedua ini, di sana ada nama-nama mamnu' minas-sarfi dan juga ada nama-nama yang munsharif. Mamnu' minas-sarfi yakni nama yang tidak ditanwinkan, yang tidak menerima tanwin. Dan al-asma'ul munsharif adalah nama-nama yang boleh ditanwinkan atau yang bisa ditasrif. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, pada malam yang penuh berkah ini, insyaallah ini malam terakhir dari juz awal, insyaallah kita mempelajari bahasa Arab dari kitab juz awal ini, karena tinggal beberapa latihan. Kalau bisa kita habiskan pada malam hari ini membaca tamarin yang empat selanjutnya, tamrin dua dan tamrin tiga, tamrin empat. Ada tiga tamrin lagi yang kita baca pada malam hari ini. Apabila kita telah mengakhiri pelajaran kita, alhamdulillah tamat kita juz awal dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Lighairin Natiqin Biha, juz pertama ini. Dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan juz 2. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Semoga para peserta telah siap dengan buku dan alat tulisnya dan alat komunikasinya untuk bisa langsung membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada latihan-latihan yang akan kita baca ini. Dalam membacanya kita perhatikan harakat, yakni baris atau tanda baca setiap kalimat yang kita baca, menentukan kaedah nahu yang telah kita pelajari, mana yang mamnu' minas sarfi dan mana yang tidak. Tamrin tsani ikra' waktu. Sedangkan tamrin tsalis ikra' al-kalimatil atiyata, ikra' al-kalimatil atiyata waktubha ma'a dhabti awakhiril kalimat. Itu perintah daripada tamrin salis. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dan tulislah kalimat itu dan memasukkannya ke dalam sebuah kalimat. Nama-nama di bawah ini kita baca, kemudian kita tulis, kita buat sebuah kalimat ma'adabti awakhiriha, bersama dengan memberi baris akhir daripada tiap kalimat, supaya kita tahu mana yang mamnu' minas sarfi dan mana yang tidak, atau mana yang munsharif. Tamrin rabi', uktub al-a'dada min salasatin ila asyarah waj'al kullan min al-kalimatil atiyati ma'dudan laha. Ini menulis angka bilangan 3 sampai 10 dengan menggunakan setiap kalimat di bawah ini sebagai ma'dud yang dihitung. Kita telah mempelajari bilangan atau hitungan dari 1 sampai 10. Hitungan mudzakkar atau dan hitungan muannas dari 1 sampai 10. Itu perintah daripada tamrin ar-rabi', latihan keempat. Kita baca istami'u jayidan. Ayuhal musyarikuna wal mustami'una al-kiram, istami'u jayidan. Ikra' waktub. Hadal kitabu li Muhammadin wa dhalika li Zainaba. Hadal kitabu li Muhammadin wa dhalika li Zainaba. Zahaba Khalidun ila Ahmada. Zahaba Abi ila Makkata. وذهب أمي إلى جدة. أخت مروان مريضة. أين زوج خديجة؟ هو في لندن. سيارة حامد جديدة وسيارة إبراهيم قديمة. بيت خالد كبير وبيت أسامة صغير. أين ذهب أبوك يا ليلى؟ ذهب إلى بغداد. في إسطنبول مساجد كثيرة. عندي خمسة مفاتيح. الكعبة في مكة. في هذا الشارع ثلاثة مساجد. هذا الطبيب اسمه ويليام وهو من لندن، وذلك اسمه لويس وهو من باريس. سيارتي لونها أخضر. عندي قلم أحمر. البيت الحرام في مكة. ذهب أحمد إلى محمد. ذهب محمد إلى أحمد. أأنت من مكة؟ لا، أنا من الطائف. ukhtu Fatimatu talibatun. Nam nastami ila qira'at al-musyarikin wal mustami'in tamrin as-sani was-salis war-rabi'. Tamrin as-sani ila akhiri at-tamarin. Nam tafadhal ya Abu Ayyub. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Baik kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in dimanapun antum berada. Demikianlah keterangan dari Al-Ustaz. Semoga apa yang kita simak tadi tentunya bisa menjadikan bertambah pahamnya kita dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz berupa materi pelajaran bahasa Arab. Baik kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Seperti biasanya, setelah penyampaian materi oleh Al-Ustaz, kami mengundang sahabat ide semua dan menanti atensi dari antum semua. Silakan bagi antum yang ingin berpartisipasi di 0761765255 tentunya dengan membaca at-tamarin, tamrin-tamrin dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam. Baik, sudah ada penelpon perdana, kita terima. Assalamualaikum. Afwan, dengan Ummu siapa dan di mana? Ummu Muhammad di Panam. Ummu Muhammad di Panam. Baik, silakan Ummu Muhammad dengan bacaannya. Iqra waktu. Hazal kitabu li Muhammadin wa zalika li Zainaba. Zahaba Khalidun ila Ahmada. Zahaba Abi ila Makata wa zahaba Ammi ila Juddata. Uhtu Marwana maridotun. Aina zawjun Khadijatu? Huwa fi Landana. Sayyaratun Hamidun jadidatun wa sayyaratu Ibrahima Qadimatun. Bintu Khalidin kabirun wa bintu usamata sogirun. Aina zahaba abuki ya Laila? Zahaba ila Baghdada. Fi Istanbula masajida kafiratun. Indi khalfatu mafatiha. Al-Ka'batu fi Makkata. Fi hadha syari'i salasatu masajidu. Hadha tabibu ismuhu William wa huwa min Landana wa zalika ismuhu Louis wa huwa min Barisa. Sayyarati launuha ahdharu. Indi kolamun ahmaru. Al-Baitul Haramu fi Makkata. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Zahaba Muhammadun ila Ahmada. A'anta min Makkata? La, ana min Ta'ifi. Minat Ta'ifi. Ana minat Ta'ifi. Uhtu Fatimati. Uhtu Fatimata Talibatun. Tamrinu Salis. Ikra'il kalimatil atiyata waktubha ma'adobti awakhiriha. Aminatu. Min aminata. Li Ahmada. Ahmadu. Usmanu. Min Pakistana. Pakistanu. Li Khadijata. Landana. Landanu. Ila Baghdada. Istanbulu. Makkatu. Fi Makkata. Juddatu. Masajidu. Fi Madarisa. Ya'kubu. Li Ishaqa. Muawiyatu. Min Muawiyata. Li Aisyata. Aisyatu. Muhammadun. Khalidun. min Abbasin, Nu'manu, Hamidun, Tamridur Rabi. Uktubil a'dada min salasatu ila asyaratu waja'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Masjidun, salasatu masajida, arba'atu masajida, khamsatu masajida, sitatu masajida, sab'atu masajida, samaniyatu masajida, tis'atu masajida, asyratu masajida, fundukun, salasatu fanadiko, arba'atu fanadiko, khamsatu fanadiko, sitatu fanadiko, sab'atu fanadiko, samaniyatu fanadiko, tis'atu fanadiko, asyaratu fanadiko, mandilun, salasatu manadila, arba'atu manadila, manadila, mandilun manadil. Ya Ustaz. Nah. Salasatu manadila, arba'atu manadila, khamsatu manadila, sitatu manadila, sab'atu manadila, samaniyatu manadila, tis'atu manadila, asyratu manadila, miftahun, salasatu mafatiha, arba'atu mafatiha, khamsatu mafatiha, sitatu mafatiha, sab'atu mafatiha, samaniyatu mafatiha, tis'atu mafatiha, asyratu mafatiha, sadiqun, salasatu asdiqa'a, arba'atu asdiqa'a, khamsatu asdiqa'a, sitatu asdiqa'a, sab'atu asqadi'a, samaniyatu asqadi'a, tis'atu asqadi'a, asyratu asqadi'a, zamilun, salasatu zumala'a, arba'atu zumala'a, khamsatu zumala'a, sitatu zumala'a, sab'atu zumala'a, sab'atu zumala'a, samaniyatu zumala'a, tis'atu zumala'a, asyratu zumala'a. Nah, yakfiki ya Ummi Muhammad. Ahsanti, barakallahu fiik, Ummi Muhammad. Ma makna hadzal kitabu li Muhammadin wa dzalika li Zainabah? Buku ini milik Muhammad dan yang itu milik Zainab. Naam, li Zainabah. Limadza li Zainabah? Karena Zainab mamnu minas sarfi. Kalau li Muhammadin? Li Muhammadin majrur bi kasra, majrurun bilang ismun majrurun bi harfin jarin li, naam, wa alamatul jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Naam, sahih asanti. Kalau li Zainabah ismun majrurun Di harfin jarin li, naam, wa alamatu jarihi fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismun mamnu'um minasarfi. Naam, min alam mamnu'um minasarfi, naam. Sahih, ahsanti, barakallahu fiik, jazakillah khairan, ahsanti, Ummi Muhammad. Baik, Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, nastami' ila qiraati ba'da Ummi Muhammad. Taib, jazakillahu khairan kathiran buat Ummi Muhammad yang telah membacakan pelajaran bahasa Arab di malam hari yang berbahagia ini. Taib, masih kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuh biman wa aina. Ma Abi Abdul Ghani fi Panam. Kaifa ahwalukum ya Abi Abdul Ghani? Khair alhamdulillah. Tayyib, anta musta'iddun li qira'ati dars al-lughah al-arabiyyah fi hadhihi al-laylah? Naam, insyaallah. Tayyib, tafadhal. Iqra' waqtu. Qadan tabu li Muhammad wa dhalika li akbar. Zahabu khalidu ila ahdada. Zahabu abi ila ma'saka. Zahabu abi ila jaba. Jadi parwana marikut. Aina jauhku. Kajata kuwa hiran dana. Saya ratu Khalidun. Jadi datun. Wataya ratu Ibrahima Khadid. Sukhalidin Kabirun. Wataya itu Usamata. Aina zahabu abuki ya Layla. Zahabu ibak datang. Kajula atas tidak Kabirun. Ini satu mafatihah Al-Ka'bata fi Makkah. Al-Ka'bata fi Makkah. Di hada syabit saya salah satu masajida. Hada tabibu ismuhu Yuryama. Wahuwa minal landana. Wadalika ismuhu Lui. Wahuwa minal baritu. Wahuwa minal barita. Sayarati launaha akhdaru walakin ahmaru fi baitu haram albaitu haram fi Makkah. Zahabu Ahmadu ila Madin. Zahabu Ahmadu ila Muhammad. Naam. Kata la ana nar qaidi. Naam. Kuntun Fatimatu Khalifatu. Atalin qra al kalimat al atiyata fi kutubha rabbi awatiriha. Aminatu. Aminata. Di Ahmada Ahmadu. Manu minal Bajistana. Bajistan. Di Khadijata. Landana. Landanu ila Baghdada Tombulu maka di Madariha Yaqubu li Ishaqu Ishaqo Wawiyatu li Muawiyata li Aishata Aishatu Muhammadun Khalidun min Abbasa Yuknaru Khalid Al-Rahim Al-A'adha Salata Ta'ila Sarata Wa'aj'alahu Kulla min Fatnatil Adyati Ma'a Wa'adadu Ma'adudan Ma'adudan Laha Naam Salataku Masajida Arba'atu Masajida Pemkata Masajida Kitaka Masajida Samaniyata Masajida Saka Masajida Tis'atu Salah satu Arba'atu Iya Salah satu Masajida Arba'atu Masajida Pemkata Masajida Saba'atu Masajida Samaniyata Masajida Sama panadiko. Naam. Satu panadiko. Manadiko Atrabik Manadiko. Sahih, ahsanta. Abi Abdul Ghani di Panam. Jazakallah khairan Abi Abdul Ghani. Mungkin kalau dibaca semuanya terlalu lama. Itu insyaallah dari 3 sampai 10 udah bisa dan bagus. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Abu Abdul Ghani, dhabil jumlah jumlatan mufidah fi madarisa. Azhabu ila madar. Ila madarisi. Naam. Muawiyatu. Muawiyata. Lima ada Muawiyata. Zahaba Muawiyata. Ulang. Zahaba Muawiyatu ila Muawiyata. Naam. Kalau Muawiyah sebagai fa'il, bagaimana contohnya? Hamzah. Muawiyah sebagai fa'il buat dalam sebuah kalimat. Muawiyah tu min Makkata. Atau zahaba Muawiyah tu ila Masjidi. Naam, sahih. Jazakallah khairan Abu Abdul Ghani di Panam. Barakallahu fiik. Ahsanta. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ya Abu Ayyub. Tayyib, jazakallahu khairan katsiran li Abi Abdul Ghani ala qira'atihi fi hadhihi al-lailah المباركة لعل تنفعه نافعة مباركة. طيب kita masih terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ujang. Naam. Kaifal hal Pak Ujang? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Akalta fi hadhihi al-lailah Pak Ujang? Ta'syaita. Ta'syaita. Alhamdulillah. Lala ta'sy. Baik Pak Ujang. Silakan Pak Ujang dengan bacaannya Pak Ujang. Hadzal kitabu li Muhammadin wa zalika li Zainabah. ذهب خالد إلى أحمد إلى أحمد ذهب أبي إلى مكة وذهب عمي إلى جدة تن مروانة مريضة أين زوج خديجة أين زوج خديجة في لندن نعم سيارة حامد جديدة وسيارة إبراهيم سيارة إبراهيم قديمة نعم صحيح بيت خالد كبير بيت مات صغير نعم ulangi Pak Ujang nomor 7 بيت خالد بيت خالد بيت خالد كبير kabirun wa baitu usamata saghirun usamata saghirun nam usamata saghirun aina zahaba abuka ya laila zahaba ila baghdad nam sahih fi istanbul masajid kathiratun nam khamsatu mafatihun khamsatu mafatiha عندي خمسة مفاتيح. الكعبة في مكة. نعم صحيح. هذا الشارع. في هذا الشارع. هذا شارع ثلاثة مساجد. نعم. هذا طبيب. اسمه ويليام. اسمه ويليام. هذا طبيب اسمه ويليام هو من لندن وذلك أساء وذلك اسمه لويس لويسا وهو من باريس سيارتي لونها أخضر عندي قلم أحمر بيت الحرام في مكة نعم ذهب أحمد إلى محمد ذهب محمد مدى أأنت من مكة صحيح أنا من الطائف أخت فاطمة طليبة أخت فاطمة طالبة نعم صحيح اقرأ الكلمات الآتية نعم بها واكتبها مع ضبط أو آخرها أو آخرها آمنة من آمنة نعم لأحمد أحمد عثمان من باكستان لخديجة نعم لندن إلى بغداد إسطنبول مكة مساجد في مدارس كوبو إسحاق معاوية عائشة محمد خالد عباس نعمان حامد صح الأعداد من ثلاثة إلى عشرة اكتب الأعداد من ثلاثة إلى عشرة من الكلمات الآتية معدودا لها نعم صحيح مساجد ثلاثة مساجد أربعة مساجد خمسة مساجد ستة مساجد سبعة مساجد ثمانية مساجد Salah satu masajidah. Ulang lagi Pak Ujang. Salah satu masajidah. Nah. Ba'atu masajidah. Khamsatu masajidah. Sittatu masajidah. Samaniyatu masajidah. Tu masajidah. Asaratu masajidah. Salah satu fanadiku. Pak Ujang. Madarisu. Ganti langsung kalimat madarisu. Satu manadila, sitatu manadila, sabatu manadila, samaniatu manadila, tisatu manadila, asaratu manadila. Nama asanta Pak Ujang, coba madrasatun. Apa tuh? Madrasatun. Salah satu madarisa. Nama asanta. Madarisa, khamsatu madarisa, sabatu masa madarisa, samaniatu madarisa, tisatu madarisa, asratu madarisa. Daqa'iku. asdiqa'u daqa'iq daqiqatun daqa'iku salasatu daqa'iqa nah. arba'atu daqa'iqa khamsatu daqa'iqa nah. sittatu daqa'iqa sab'atu daqa'iqa thamaniyatu daqa'iqa tis'atu daqa'iqa asratu daqa'iqa Naam, asanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Ma makna sayyaratu Hamidun jadidatun wa sayyaratu Ibrahima qadimatun? Ma makna? Mobil Hamidun baru dan mobil Ibrahim lama. Mana yang mamnu' min sarfi? Ibrahim. Naam, Ibrahim. Ibrahim itu mamnu' min sarfi dalam bentuk al-alam. Al-alam ajami. Naam. Ibrahim ajami. Nama yang bukan Arab, ajami. Naam, buatkan kita contoh satu dari nama ajami dalam sebuah kalimat. As-sayyaratu minal Landana. As-sayyaratu min Landana. Nah, jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat. Barakallahu fiik, ahsanta. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan kathiran buat Pak Ujang yang telah berpartisipasi di malam hari yang berbahagia ini. Semoga dapat bermanfaat tentunya buat Pak Ujang, sehingga bisa Pak Ujang praktekkan dalam keseharian Pak Ujang insyaallah ta'ala. Taib, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyakum ajmain dimanapun antum berada. Masih kami nanti dan kami terima di 0761-765-2255. Tapi ternyata sudah ada penelpon yang berikutnya kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan Pak Amron. Taib, silahkan Pak Amron. Bismillahirrahmanirrahim. Ikra' waktu azal kitabu. Di Muhammadin wa zalika li Zainaba zahaba Khalidun ila Ahmada zahaba Abi ila Makkata wa zahaba Amin ila Juddata Ukhtun Marwana Maridotun Ukhtu Marwana Maridotun Aina Zawju Khadijatu wa fi Landana sayyaratu Hamidun jadidatu wa sayyaratu Ibrahimu qadimatun. Naam, sahih. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata saghirun. Aina zahaba abuki ya Laila zahaba ila Baghdada di Istanbul masjid kasirotun tinggi khamsatu mafatiha al-ka'batu fi makkata fi hadha syari'i salasatu masjid hadha tabibu ismuhu Williama wa huwa min Landana wa zalika ismuhu Luisa wa huwa min Barisa. Naam, sahih. Sayyarati launuha akhdaru indi qalamu ahmaru Albaitul haramu fi Makkata zahaba Ahmadu ila Muhammadin zahaba Muhammadin ila Ahmada a anta min Makkata la ana min minat Taifi Uktu Fatimata Taibatun Ikra'il kalimatil atiyata وسطها مع ضبط أواخرها أمينة من أمينة لأحمد أحمد عثمان من باكستان باكستان لخديجة لندن إلى بغداد إسطنبول مكة في مكة جدة مساجد جدة مساجد في مدارس يعقوب لإسحاق معاوية من معاوية لعائشة عائشة محمد خالد من أباس نعمان حامد اكتب الأعداد من ثلاثة إلى عشرة وجعل كل من الكلمات الآتية مأدودا لها من كلمة الآتية مأدودا لها ثلاثة مساجد أربعة مساجد خمسة مساجد ستة مساجد سبعة مساجد ثمانية مساجد تسعة مساجد عشرة مساجد. نعم langsung pameran زملاء زملاء زملاء ثلاثة زملاء أربعة زملاء خمسة زملاء ستة زملاء سبعة زملاء ثمانية زملاء تسعة زملاء عشرة زملاء نعم كرسي ثلاثة كروسي ثلاثة كروسية نعم أربعة كروسية خمسة كروسية ستة كروسية سبعة كروسية ثمانية كروسية كروسية كروسية نعم عشرة كروسية نعم أحسنت عمران مدرسة نعم ثلاثة مدارس أربعة مدارس خمسة مدارس ستة مدارس سبعة مدارس ثمانية مدارس تسعة مدارس عشرة مدارس ثلاثة دقائق أربعة دقائق خمسة دقائق ستة دقائق سبعة dako iko samania tu dako iko isma tu dako iko asro tu dako iko. Nam asanta Pak Amran di Sukajadi. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Asanta. Pak Amran untuk apel DAP al jumlah mufidah mafatihu. Mafatihu. مفاتيح البيت مفاتيح apa artinya albaitu mafatihu Pak Amran rumah itu kunci-kunci pintu rumah itu dikunci kalau dikunci beda ini mafatihu bendanya kunci. Al mafatihu. Mafatihul babi mungkin. Mafatihul babi. Mafatihul baiti. Mafatihul baiti. Ahsan. Nah. Kunci-kunci rumah. Mafatihul babi, kunci-kunci pintu. Yang dimaksud anak kuncinya, kuncinya bukan terkunci. Nah, seperti Pak Amran sebut pertama tadi. Nah, jazakallahu khairan Pak Amran di Sukajadi. Barakallahu fiik. Ahsanta. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhol bada Pak Amran. Taib, jazakallahu khairan kathiran buat Pak Amran yang telah berpartisipasi di malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat buat Pak Amran. Taib kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyakum ajmain dimanapun antum berada. Kembali kami mengundang dan menanti atensi dari sahabat di daerah semua. Silakan bagi antum yang ingin menghubungi kalian telpon untuk membaca pelajaran bahasa Arab di 0761-765-2255. Atau bagi antum yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar pelajaran bahasa Arab, silakan di 0812-684-20000. Taib, sudah ada penelpon berikutnya, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan ibu siapa dan di mana? Ummu Arif di Geraha. Ummu Arif di Geraha. Tafadhali ya Ummu Arif. Iqra waktu. Hazal kita tulisan mungkin. Hazal kita. Zahaba Khalidun ila Ahmada. Zahaba Adi ila Masata. Zahaba Andriyu ila Jirdata. Uhtu Marwana Mari Bakir. Aina Zawju Khadijata. Tua filan tanah. Saya Ratu Hamidun jadi datun. Saya Ratu Ibrahim Qadimatun. Saya Tu Khalidin Sadirun. Saya Tu Usamata Rirun. Saya Aba Abu Yalaila Zahaba Ila Bagdada Istanbulah Masajida Kasirotun. Indi khamsatu mafatiha al-ka'batu hilkata fiha jasari salasatu masajida hazat tolibu ismuhu Wiliyama wahuwa min Landana wazalika ismuhu Luisa wahuwa min Marisa sayyarati launaha ahgaru indi kolamun ahmaru Al-Baitul Haramu fi Makkata. Zaba Ahmadu ila Muhammadin. Zaba Muhammadun ila Ahmada. Anta min Makkata. La ana min Taifi. Ukhti Fatimata Talibatun. Naam, sahih. Iqra'il kalimatal atiyata. Al-kalimatil. Abdi awakhiriha. Naam, ulangi ya Umarin. Ikra al-kalimatil atiyata. Ikra al-kalimatil atiyata waktubuha ma'adakti awakhiriha. Aminatu min aminata. Bi ahmada ahmadu usmanu min bari min bakistana bakistanu li khadijata landanu ila Baghdada Istanbul Istanbul Makkatu fi Makkata Irdatu Masajidu fi Madarisa Ya'kubu li Ishaqa Mu'awiyatu min Mu'awiyata li Aisyatu li Aisyata Aisyatu Muhammadun Khalidun min Atasin Nu'manu Hamidun. Tuktub al-a'dada min salasatin ila asyratin waja'al kulla minal kalimatil atiyatil imdu dan laha. Salah satu masajidah. Arba'atu masajidah. Khamsatu masajidah. Sittatu masajidah, sab'atu masajidah, samaniyatu masajidah, tis'atu masajidah, asyaratu masajidah. Naam, mafatih. Mafatihu. Salah satu mafatihah arba'atu mafatiha, khamsatu mafatiha, sittatu mafatiha, sab'atu mafatiha, samaniyatu mafatiha, tis'atu mafatiha, asyaratu mafatiha. Mafatiha. Mafatiha. Naam. Salah satu mafatiha. Sadiqun. Fundukun, Ustaz. Sadiqun. Sadiqun. Salah satu asdiqo'ah, arba'atu asdiqo'ah, khamsatu asdiqo'ah, sittatu asdiqo'ah, sab'atu asdiqo'ah, samaniyatu asdiqo'ah, tis'atu asdiqo'ah, asyaratu asdiqo'ah. Daqiqatun. Salah satu daqa'iqo, arba'atu daqa'iqo, khamsatu daqa'iqo, sittatu daqa'iqo, sab'atu daqa'iqo, samaniyatu daqa'iqo, tis'atu daqa'iqo, asyaratu daqa'iqo. Naam. Jazakillah khairan Umi Arif di Geraha Raja Wali, Pak Ahsanti. Jazakillah khairan. Naam. Oh iya Kak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib jazakillahu khairan kathiran buat Ummu Arif yang berada di Geraha Raja Wali. Jazakillahu khairan kathiran atas partisipasinya di malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat buat Ummu Arif dan juga buat kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Taib masih kami terima di 0761-765-2255. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'aman wa aina? Ibu Murni Hati di Beringin Indah, Pak Ustaz. Ibu Murni Hati di Beringin Indah. Tafadhali, Ibu Murni Hati di Beringin Indah. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ikra' waktub. Hazal kitabu li Hamidin wa zalika li Zainaba. Zahaba Khalidun ila Ahmada. Zahaba Abi ila Makkata wa zahaba Ami ila Juddata. Ukhtu Marwana maridatu. Aina zawju Khadijata? Wa fi Landana. Sayaratu Hamidu jadidatun wa sayaratu Ibrahima qadimatun. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Ahmata saghirun. Aina zahaba Abu Fiya Laila? Zahaba ila Ba'dada. Fi Istanbula masajida kasiratun. Indi khamsatu mana mafatiha. Al-Ka'batu fi Makkah. Fi hadza syari'i salasatu masajida. Haza tabibu ismuhu Wiliyama wa huwa min Landana wa zalika ismuhu Luisa wa huwa min Barisa. Sayarati launaha ahdaru. Indi qalamu ahmaru. Albaitul haramu fi Makkata. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Zahaba Muhammadun ila Ahmada. A'anta min Makkata? La, ana minat Ta'ifi. Uhtu Fatimata Qalibatu. Ikrok Al-Kalimatil Asiyata waktu ha ma'abati awa akhiriha. Aminatun min aminata li Ahmada Ahmadu Usmanu min Pakistanu li Khadijata Landanu ila Ba'dada Istanbulu Makkatu fi Makkata Juddatu Masajidu fi Madarisa Ya'kubu li Ishaqo Muawiyatu min Muawiyata li Aisyata Aisyatu Muhammadun Qadidun min Abbas min Abbas Abbasin Nu'manu Hamidun. Uktub il uktub al-a'dada min salah satu min salah satu ila asrotin wa aj'al kalla min al-kalimati atiyati ma'dudan laha salah satu masjidah masajidah salah satu masajidah arba'ata masajidah arba'atu Arba'atu masajida, khamsatu masajida, sittatu masajida, sab'atu masajida, tamaniyatu masajida, tis'atu masajida, asyaratu masajida. Nah. Mandilun. Ya, Ustaz. Mandilun. Mandil. Manadilu. Iya. Salah satu manadila. Manadila. Salah satu manadila. Nah. Arba'atu manadila. Khamsatu manadila. Sittatu manadila. Sab'atu manadila. Tamaniyatu manadila. Tis'atu manadila. Asyaratu manadila. Asyaratu manadila. Kursiyun. Salah satu karosia. Arba'atu salah arba'atu karosia. Khamsatu karosia. Sittatu karosia. Sab'atu karosia. Tsamaniyatu karosia. Tis'atu karosia. Asyaratu karosia. Naam, ahsanti Ibu Kurniati di Beringin Indah. Jazakillah khairan, barakallahu fiik. Naam. Ya. Ya, Pak Ustaz. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallahu khairan li Ibu Murniati di Beringin Indah. Naam, tafadhal ba'da Ummi Murniati. Taib, jazakillahu khairan katsiran buat Ibu Murniati yang telah berpartisipasi di malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi Ummu Murnihati dan juga buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Taib pendengar setia hidayah dan peserta bahasa Arab dimanapun antum berada, masih kami terima di 0761-765-2255. Taib sudah ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'a Ibu Mursyida. Naam, Ustaz. Baik, tafadhali ya Ibu Mursyida. Bismillahirrahmanirrahim. Tamarinu. Ta'amalil amsilatil amsilatil atiyati. Muhammad. Min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin. Kitabu Muhammadin Zainabu min Zainaba ila Zainaba li Zainaba Kitabu Zainaba Iqra waktub Hadzal kitabu li Muhammadin wa dhalika li Zainaba Zahaba Khalidun ila Ahmada Zahaba Abi ila Makkata wa Zahaba Ammi ila Jiddata Ukhtun Marwanu Marizatun Aina Zawju Khadijata wa fi Londana sayaratu Hamidin jadidatun wa sayaratu Ibrahimu qadimat baitu Khalidin wa sayaratu Ibrahim wa sayaratu Ibrahima qadimatun baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata sawirun sahih aina dhahaba abuki ya Layla dhahaba ila Baghdad fi Istanbula masajidun kathiratun عندي خمسة مفاتيح الكعبة في مكة في هذا الشارع ثلاثة مساجد هذا الطبيب اسمه ويليام وهو من لندن وذلك اسمه لويس وهو من باريس سيارتي لونها أخضر عندي قلم أحمر البيت الحرام di Makata. Al-Baitul Haram. Al-Baitul Harami di Makata. Al-Baitul Harami. Limada? Al-Baitul Haramu. Kalau mudaf wa mudafu ilaihi khata. Al-Baitul Haramu fi Makkah. Kalau mudaf wa mudafu ilaihi disebut Baitul Harami. Betul, mudaf wa mudafu ilaihi. Kalau sama-sama memiliki alif lam, Al-Baitul Haramu. Naam, Ustaz. Apa kaidahnya? Naam man'ud. Naam, sahih, ahsanti. Al-Baitul Haramu fi Makkah. Dhahaba Ahmadu ila Muhammadin. Dhahaba Muhammadun ila Ahmada. Anta min Makkata? La, ana min al-Taif. Ukhtun Fatimatu talibatun. Ukhtu? Ukhtu Fatimatu talibatun. Mana Fatima? Ukhtu Fatimata talibatun. Nah, ukhtu sebagai apa? Mudaf. Mudaf. Fatimata? Mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Kalau mudah penilai itu majrur. Kenapa ini fathah? Karena nama perempuan yang lebih dari 4. Nah, al-alam memnu' minas sarfi. Sahih. Iqra'il kalimatil atiyati waktubha ma'atabti awakhiriha. Al-kalimatil? Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'abati awakhirnya. Nah, baca al-kalimati jama' mu'annas salim mansub. Nah, aminatu min aminata li ahmada ahmadu usmanu min bagistana bagistanu li khadijata landanu ila bagdada istambulu makkatu fi makkata juddatu مساجد في مدارس يعقوب لإسحاق معاوية من معاوية لعائشة عائشة محمد خالد من عباس نعمان حامد. نعم. اكتب العدد من ثلاثة إلى عشرة واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها. Salah satu masajidah. Fanadiqah. Salah satu fanadiqah. Arba'atu fanadiqah. Khamsatu fanadiqah. Khamsatu fanadiqah. Sittatu fanadiqah. Sab'atu fanadiqah. Samaniyatu fanadiqah. Tis'atu fanadiqah. Asharatu fanadiqah. Manadil. Salasatu manadila, arba'atu manadila, khamsatu manadila, sittatu manadila, sab'atu manadila, samaniyatu manadila, tis'atu manadila, asharatu manadila. Zumala. Salasatu zumala'a, arba'atu zumala'a, khamsatu zumala'a, sittatu zumala'a, sab'atu zumala'a, samaniyatu zumala'a, tis'atu zumala'a, asyaratu zumala'a. Naam, ahsan tibar, kallahu fiq, Ibu Mursyidah di Marsan. Jazakillahu khairan, ahsan tib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakillahu khairan kathiran. Buat Ibu Mursyidah yang telah berpartisipasi di malam hari yang berbahagia ini. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum, para peserta pelajaran bahasa Arab, kita masih terima penelpon terakhir. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan di mana? Ummu Yunus di Bandau. Iya, Ummu Yunus Bandau. Tafadhali ya Ummu Yunus. Ikra waktub hazal kitabu li Muhammadin wazalika li Zainabah. Zahaba Khalidun ila Ahmada. Zahaba Abi ila Makkata wa zahaba Ami ila Juddata. Sahih. Ustu Marwan, Marwana atau Marwani itu Ustaz? Maaf Ustaz, ini kan mudhof kan Ustaz? Nah. Jadi kalau mudhof bukan kasroh kan Ustaz? Betul, mudhof ilaihi kasroh. Tapi Marwan mabmu' minas sarfi. Oh, jadi di fathah kan Ustaz? Nah, majrurnya bil fathah. Nah. Ustu Marwana maridatun. Aina zauju Khadijata huwa fi Landana. Sayyaratu Hamidin jadidatun wa sayyaratu Ibrahima qadimatun. Nah. Itu Holidin kasirat kabiratun wa baitu Ramata sawiratun. Sawirun. Di sini kenapa kita baca baitu Khalidin? Khalidin karena mudah. Mabmu' minas sarfi atau bukan? Bukan. Bukan. Nah. Wa baitu Usamata sawirun. Kenapa sawirun? Ragu deh, Ummu Yunus. Enggak, Ustaz. Nah. Tadi itu ragu karena mudhof ini Ustaz, yang di buku apa itu Ustaz? Katanya kalau mudhof dijarkan dengan kasro baca buku Qawaid itu Ustaz. Iya. Baitu Khalidin. Kasro kan Khalidin. Mudhof ilaihi. Oh, tapi kabirun. Kalau mamnun di fathah kan Ustaz. Nah, kalau mamnun nasrfi alamat majrurnya, alamat jarnya fathah. Majrur bil fathah. Ini ada pengecualiannya kalau masuk alif lam sama mudhof. Oh, nah. Dikasrokan katanya Ustaz. Dikasrokan. Kalau masuk alif lam dan alif lam. Mudhof. Dan mudhof katanya kan dijarkan. Mudhof ilaihi. Nah. Wa baitu Usama. Jadi tetap fathah Ustaznya. Wa baitu Usama ta. Sawirun. Tetap fathah ya Ustaz. Fathah. Baitu Khalidin kabiratun wa baitu Usama ta sawirun. Kenapa kabiratun sawirun? Ya sawirun. Kabirun. Afwan Ustaz. Lanjutkan. Aina zahaba abuki ya Laila? Zahaba ila Baghdad. Fi Istanbula masajida kasiratun. Jadi yang masajida ini Ustaz karena ada fi di sini Ustaz. Naam. Majrur. Majrur bi fi. Jadi berlaku dua-dua ya Ustaz. Naam. Kalau enggak ada huruf jar, masajidu. Jadi dua-dua dia Ustaz. Nah. Indi khamsata mafatiha. Al-Ka'bati fi Makkata. Al-Ka'batu fi Makkata. Nah. Fi hadzas sari'i salasatu masajidah. Ada tabibu usmuhu William. Williama. Nah. Wa huwa min Landana. Wazalika ismuhu Louis. Wa huwa min Barisia. Barista. Sayyarati launuha ahdaru. Indi kolamu ahmaru. Nah. Albaitu haramu fil Makkata. Fi Makkata. Albaitu haramu fi Makkata. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Naam. Zahaba Muhammadun ila Ahmada. Sahih. A'anta min Makkata? La, ana min Ta'ifi. Min Ta'ifi. Naam, sahih. Ukhtu Fatimata Talibatun. Naam. Ikra al-kalimati al-atiyati waktu buha ma'adopsi awahilina al-atiyata al-atiyata al-kalimatil atiyata ikro al-kalimatil atiyata waktu buha ma'adopsi awahiriha aminatu min aminata li ahmada ahmadu abbas usmana min bakistana bakistana li khadijata landana ila landanu landanu ila baghdada istanbulu makkatu fi makkata jiddatu masajidu fi madari fi madarisa sahih ya'kubu li ishaqo muawiyatu min muawiyata li aisata aisatu muhammadun khalidun min abbasa nu'manu min abbasun abbas min, bukan nomor iya abbas asad. Abbas bukan alam memnu' nasofi dia munsori min abbasin nu'manu hamidun uktub al-adada min salasatin ila asaratin waj'al kullan minal minal kalimatil atiyati ma'dudan laha salasatu masajida arba'atu masajida khamsatu masajida sittatu masajida sab'atu masajida samaniyatu masajida tis'atu masajida asaratu masajida naam daqiqatun daqiqatun ini kan apa kan Ustaz? Naam jama'ah yang maksudnya ini Ustaz muannas Ustaz? Naam tapi di jama'nya bukan muannas. Oh jadi enggak muannas apanya Ustaz? Bilangannya Ustaz? Bukan daqaiq daqaiq daqaiqu oh, bukan menurut asalnya pula ya Ustaz ya? Ya. Nah, santi. Salah satu dako iko. Arba'atu dako iko. Khamsatu dako iko. Sittatu dako iko. Sab'atu dako iko. Samaniyatu dako iko. Tis'atu dako iko. Asaratu dako iko. Kursiyun. Salah satu karosi. Sahih. Sahih. Arba'atu karosia, khamsatu karosia, khamsatu karosia, sittatu karosia, sab'atu karosia, samaniyatu karosia, tis'atu karosia, asharatu karosia. Naam, ahsanti Ummu Yunus di Pandau. Barakallahu'alaikum. Tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena waktu sudah melampaui juga. Nah, langsung Abu Ayub naqra' ar-rasail yang datang dari para mustami'in atau musyarikin al-kiram. Nah, tepat dari Abu Ayub. Tayyib, jazakillahu khairan katsiran buat Ummu Yunus yang berada di Pandau atas partisipasinya. Nah, jazakumullah khairan ala husni musyarakatikum wa istima'ikum fi hadhil laylal mubarakah fi darsil lughatil arabiyah li ghairin natiqina biha fil juz'il awal li doktor Abdurrahim. Jazakumullah khairan. Nakhtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bidu'a kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.